David. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa baththa minhumā rijālan katsīran wa nisā'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jemaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jemaah sekalian rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita pada kitab Talbis Iblis karya Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Dan masih pada pembahasan Talbis Iblis terhadap ahli ibadah yang zuhud. Talbisuhu 'alal 'ibadi fi zuhud. Yang bersamanya terjemahannya ada di halaman 170. Yang bersamanya PDF bahasa Arabnya ada di halaman 195. Dan mohon maaf hari ini tidak ada pembagian karena memang stok bukunya lagi kosong ya. Tapi yang sudah daftar insyaallah tetap akan dibagikan. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebelum melanjutkan pada bahasan hari ini, sedikit ulun ingin rekap perkataan beliau berkaitan dengan talbis iblis terhadap ahli ibadah yang zuhud. Jadi sudah pembahasannya double ya, sudahlah ahli ibadah dan dia zuhud. Karena sebelumnya adalah orang yang salah faham akan makna zuhud. Dikiranya seperti itu zuhud, padahal itu adalah tipuan. Sekarang yang betul-betul ahli ibadah dan dia zuhud. Wa aktsaru ma yulabbisu bihi iblisu 'alal 'ibadi waz-zuhadi khafir riya. Dan di antara banyak talbis iblis yang dia lancarkan kepada ahli ibadah dan orang-orang yang zuhud adalah riya yang terselubung, riya yang tersembunyi. Fa amma adh-dhahiru minar riya fala yadkhulu fit talbis. Sedangkan riya yang terang-terangan tentunya tidak masuk dalam bahasan talbis. Tidak masuk dalam yakni tipu daya iblis karena dia sudah terang-terangan. Mithlu izharun nuhuli wa safaril wajhi wa sya'this sya'ri liustadalla bihi 'ala az-zuhdi. Seperti kurusnya tubuhnya, kuningnya wajahnya, semrawutnya rambutnya, agar kemudian dengannya orang mengira dia adalah orang yang zuhud. Yang mengira bahwasanya zuhud itu adalah tampilan. Harus mengenaskan, harus lusuh. Padahal kita sering bahas dari awal, zuhud itu amalan hati. Wa kadzalika khafdhu shauti li idharil khusyu', dan juga diantaranya adalah diantara riya yang terang-terangan, bukan bagian dari tipu daya iblis yang dia lancarkan, yaitu mengecilkan suara untuk memperlihatkan kekhusyuan. Biasa aja kalau ngomong. Apalagi teman-teman kita tahu kita sejak kecil, ya biasa aja. Berbicara sebagaimana mestinya. Tidak dikecil-kecilkan, tidak dilembut-lembutkan, santai. Karena bukan itu yang namanya zuhud. Wa kadzalika riya'u bis-salati was-shadaqah. Dan juga diantaranya adalah diantara riya yang zahir, terlihat terang-terangan, dan ini bukan materi yang yakni dituju oleh iblis, yaitu riya dalam perkara salat dan sedekah. Walaupun tentunya pada perkara sedekah kemarin lu sebutkan faedah khusus untuk bab ini, ketika hukum asalnya atau ketika kita sudah memperkirakan bahwa yakni orang tidak termotivasi dengan amal kita dengan memperlihatkannya, maka kembalikan ke hukum asal amal tersebut, sembunyikan. Karena ada amal-amal yang memang tidak bisa disembunyikan, seperti salat ini enggak bisa. Salat berjamaah, Jumatan, Id, enggak bisa disembunyikan itu. Tapi kalau sedekah ini bisa. Maka pertimbangannya kalau kita bisa memperkirakan, kata Syekh Utsaimin, kita ketika memperlihatkannya itu memotivasi orang lain, maka perlihatkan. Dan berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga hati ini dijaga dari perbuatan riya. Tapi jika tidak, atau hati kita sangat lemah, enggak bisa kena pujian sedikit, nah mending sembunyikan aja. Lebih baik kembalikan ke hukum asalnya. Ini kalau saya perlihatkan teman-teman juga tidak termotivasi. Atau ini kalau saya perlihatkan, wah, saya takut akan hati saya sendiri. Maka yakni sembunyikan. Wa mithlu hadhihi adh-dhawahir la takhfa, dan yakni perkara-perkara yang zahir seperti ini ya, tidak bisa disembunyikan. Kelihatan sekali riaknya. Wa innama nusyiru ila khafir riya. Yang kita maksudkan di sini adalah tentunya riya yang terselubung. Betul-betul amalan hati. Jadi kalau ada yang bertanya pekan lalu, lalu bagaimana yakni contoh riya yang terselubung, kita belum bahas sebenarnya. Tapi dari sabda Nabi Muhammad yang beliau cantumkan di sini, inilah yang diinginkan oleh beliau. Niat itulah yang akan dirusak dari diri atau dari amal kita. Niatnya amal ini lillahi ta'ala atau ingin dilihat orang. Dengan tentunya misalnya perkataan-perkataan kiasan kayak ulun sebutkan kemarin, di antara yang juga disebutkan oleh Ustaz Al-Fadhil Firanda, dan beliau berbicara berkaitan dengan orang-orang yang seprofesi dengan beliau, karena kita lebih tahu bahwasanya terkadang para jai setelah selesai kajian itu nanya takmir, kata beliau, nanya panitia kajian, nanya DKM, gimana tadi ceramah saya, bagus enggak? Ada hati. Tadi saya enggak terlalu lihat sih ya, yang di dalam saya sih lihat, yang di luar gimana? Parkiran penuh enggak? Enggak usah, ceramah-ceramah aja. Yang hadir banyak, alhamdulillah, keutamaan Allah berikan pada Anda, sedikit enggak ada masalah. Allah yang menentukan, Allah memberikan keutamaan kepada seorang, tidak pada yang lain. Tapi tugas kita sama. Sampaikan saja ilmu. Apalagi misalnya di zaman seperti kita sekarang, bahwasanya yakni ada sebagian orang mungkin dia punya keluhan atau dalam kasus sekarang punya gejala, ya dia enggak ke masjid dulu, tapi dia nonton live. Bisa jadi kemudian misalnya yang nonton live lebih banyak dibandingkan yang hadir karena mereka punya halangan tertentu, enggak apa-apa. Tapi bismillah sampaikan saja. Itu contoh yang beliau sampaikan. Untuk kasus misalnya seperti beliau, kata beliau, dan yang seprofesi. Kadang-kadang dengan nada bertanya, tapi tujuannya ingin dipuji. Kadang-kadang dengan nada bertanya, tapi tujuannya untuk membanggakan diri. Ini bahaya. Jangan sampai kemudian kita terjerumus kepada lubang ini. Karena kalau misalnya, wah fitnahnya besar jamaah. Fitnahnya luar biasa besar. Ulun sering ulangi perkataan ini dan ulun tanya langsung ke Ustaz Al-Fadil Ahmad Zainuddin. Ustaz, bagaimana dengan popularitas yang antum miliki? Berat, kata beliau. Populer itu berat. Di mana? Di sini. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, makanya di sini nanti ada bahasan. Syekh juga imam juga menyebutkan bahwasanya yakni dulu salafus saleh untuk kemudian mengurangi atau ingin menjaga amalannya, dia betul-betul membaur dengan masyarakat. Dia betul-betul membaur dengan masyarakat agar tidak eksklusif. Karena yang akan kita bahas malam ini, terkadang di antara makanan pokok orang yang riya dengan zuhudnya itu menyendiri, duduk selalu di masjid, di kelompok tertentu agar eksklusif. Lalu beliau menyampaikan di sini bantahannya bahwasanya enggak harus seperti itu. Cuman kata beliau, ingat ya, beliau hidup di tahun 600-an. Beliau sendiri ngomong, zaman berubah, kata beliau. Apalagi kemudian 1400. Sekian ratus tahun kemudian pastilah berubah. Terkadang memang seorang yang terpandang, orang yang tertama, orang yang populer tidak harus semembaur itu. Kata beliau, zamannya berubah. Beliau mengomentari orang yang hidup mungkin 500 ke atas sebelum beliau, di tahun 600-an saja itu sudah berubah. Enggak harus juga, kata beliau, terlalu membaur. Karena terkadang, kata beliau, memang wibawa itu turun. Kehaibahan, wibawa seorang yang populer dalam hal ini, dalam urusan agama, syekh, ustaz, tuan guru, orang yang terpandang, itu turun. Bukan berarti kemudian muruahnya, kredibilitas dia itu anjlok, enggak. Memang kita sebagai seorang yang misalnya dipandang orang harus menjaga itu. Karena orang, yakni, ya orang memandang kita. Susah kemudian menjaga hati ini memang. Tapi mau bagaimanapun orang menjadikan kita patokan. Karena kita laki-laki, jadi patokan. Karena kalau perempuan, butokan. Biar ice breakingnya setelah setengah jam. Orang mandang kita ini. Gak bisa kemudian laki-laki, itu batas auratnya apa? Sampai lutut kan? Dan lututnya tidak termasuk. Dari pusar sampai lutut, tapi lututnya gak masuk. Coba ustadz lari pagi, pakai celana di atas lutut. Image yang ada di masyarakat hancur muruahnya, kewibawaannya turun. Untuk orang biasa melakukan hal yang seperti itu gak apa-apa, ini ustaz, ini penceramah, ini dai, ini terpandang, padahal yang dia lakukan biasa aja harusnya. Jadi memang kata beliau, zaman berubah, terkadang memang harus seperti itu. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan bahas ini panjang ya. Mungkin masih dua pertemuan baru selesai bagian yang ini. Nah, pada pertemuan yang lalu ulun akhiri dengan perkataan beliau tentang menceritakan tentang bagaimana para ulama zaman dahulu untuk menyembunyikan amalnya, mereka melakukan yang sebaliknya. Contoh misalnya perhatikan, wali khaufir ya satara salihuna a'malahum hadaran 'alaiha. Dan diantara dan karena takutnya riya, orang-orang saleh zaman dahulu mereka menutupi amal mereka karena takut terjerumus kepada riya. Wahajaru'a waharajuha bididdiha, dan mereka memperlihatkan yang sebaliknya. Fakana Ibnu Sirin yadhaku bin nahar wa yabki bil lail. Dan adalah Ibnu Sirin, ulama salafus saleh dari kalangan tabi'in, seniornya tabi'in, dia murid Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan adalah Ibnu Sirin tertawa di siang hari dan menangis di malam hari. Artinya di siang hari dia biasalah bercengkrama dengan teman-teman untuk memperlihatkan bahwasanya dia cengeng kalau malam, menangisi dosa dan lain sebagainya. Wa kana Ibnu Adham idza marida yura 'indahu ma ya'kuluhu al-asihha. Dan adalah Ibnu Adham jika dia sakit terlihat di sisinya makanan yang biasa terlihat di sisi orang yang sehat, supaya enggak ketahuan dia sakit. Jamaah sekalian rahimakumullah. Seterusnya kemudian belum menyebutkan di sini, cerita cukup panjang tapi ulun skip, tapi maknanya kurang lebih sama. Memperlihatkan yang sebaliknya untuk kemudian menjaga hati karena takut terjerumus kepada perkara riya. Begitu pengajian kemarin selesai, ada yang bertanya, entah ikhwan atau akhwat saya lupa, bagaimana jika di zaman sekarang itu orang melakukan hal tersebut di media sosial dengan tidak memperlihatkan dirinya yang asli karena takut riya? Ulun jawab, ya zahirnya bisa. Innamal a'malu binniyat, amal sesuai niat Anda. Kalau memang Anda takut bahwasanya karena postingan agama Anda, postingan nasihat Anda, dengannya Anda kemudian dipuji dan Anda tahu hati Anda lemah, boleh. Semua Anda yang lebih tahu dengan niat hati Anda ketika membuat akun dakwah, silahkan, no problem. Tapi kalau misalnya Anda mengira bahwasanya ini adalah hati Anda aman insyaallah, maka perlihatkan diri, no problem. Biar orang tahu siapa pemilik akun sebenarnya. Karena kita takutkan Anda kemudian berlindung di balik akun yang palsu agar Anda bebas kemudian berselancar di media sosial. Perlihatkan diri, nama asli, no problem. Kecuali ini kecuali yang kedua. Di antara perkataan Syekh Uthman Al-Khamis, beliau memberikan nasihat, kecuali Anda dengan akun Anda membantah Syiah. Beliau sebutkan khusus satu kelompok. Anda perlihatkan nama asli Anda, itu berbahaya. Mereka sampai level berani membunuh orang kalau sudah membongkar kesesatan mereka. Kata beliau, silahkan kalau itu Anda pakai fake akun. Kenapa? Karena ada kemadharatan mungkin yang akan terjadi setelahnya. Karena kita ini ahlus sunnah wal jamaah, kafir bagi orang-orang Syiah. Apalagi kemudian penyerunya, apalagi kemudian da'inya, bunuh. Apalagi kemudian membongkar kesesatan mereka, bunuh. Itulah pengecualiannya. Satu, Anda memang tahu bahwasanya Anda tidak aman dengan hati Anda, Anda tidak bisa dipuji sedikit, Anda melambung. Jadi begitu dipuji, keluar kemudian kipasnya 4, jadi drone, terangkat. Anda tahu Anda begitu, silahkan. Untuk menggunakan, yakni tidak nama asli. Bisa abu vulkanik, bisa abu gosok, terserah. Tapi mungkin isinya adalah dakwah ya. Karena Anda tahu, saya enggak aman ini. Karena tidak sedikit orang itu, yakni ketika melihat ini perempuannya, ini yang saya alami dari curhatan mereka. Bukan satu dua orang, banyak akhwat nih. Mungkin Anda orang yang sedang diincar sama dia karena postingan Anda bagus-bagus, dari postingan saja dia sudah tertarik. Ya. Padahal Anda mungkin hanya me-reshare. Hanya memposting ulang postingan akun-akun dakwah, tapi wah subhanallah. Binian tuh itu. Pian, lalu dia cari-cari info, dia stalking kemudian macam-macam. Akan kecewa dia kalau misalnya Anda akunnya dakwah tapi Anda komen sana sini, lambe turah komen sini komen, apaan ikhwan apaan. Tapi juga karenanya Anda enggak ketahuan ya, karena fake akun aman. Innamal a'malu binniyyah. Apalagi misalnya Anda piknya bikin sendiri, waduh, makin bergetar tuh akhwat tuh, bergetar. Lalu Jahanak mendm tuh, akhi, maukah antum jadi imam ana? Wah, Afwan ukhti, ana sudah sholat. Dalam satu pekan ini ada yang kayak gitu. Dia menyenangi seorang karena akun. Saya katakan, antum kalau kayak gini, lama-lama antum ini jadi berdosa nanti. Sudah belak-belakan saja. Atur kata-kata yang tepat, tanyakan langsung. Kalau antum gak berani, bagusnya mahram antum kirim. Kakak laki-laki antum, adik laki-laki antum, abah antum, paman. Tanya langsung, cari infonya. Baik agama dan akhlaknya, minta dinikahi. Jangan stalking-stalking, apaan. Wah, ini bagus ikhwannya ya. Ada lagi yang lebih bagus ya. Nah, ini ada mukanya aja. Nah, padahal itu adalah mukanya sudah difilter dengan 3 aplikasi. Bersih ikhwannya ya lo. Wah, kada berjerawat, jenggot jabis tipis ya lo. Wah, pokoknya maco lah. Pas ada fotonya bawa tas kayak ini tangannya. Muntah langsung akhwatnya. Jamaah, katanya langsung saja. Sehari kemudian sudah tatai. Nah, kan jelas jadinya. Daripada kemudian, yakni Anda berharap-berharap tau-taunya dia sudah sedang berproses kah? Bismillah. Walaupun tentunya hukum asalnya perempuan pemalu ya. Tapi ini sudah mentok. Daripada antum stalking-stalking, udahlah. Bismillah. Waktu itu kasusnya bapaknya boro-boro bisa bermedsos, pamannya enggak ada, saudara enggak punya, boleh langsung, silahkan langsung. Dan ikhwannya jawab juga langsung, afwan, ana belum berminat untuk menikah sekarang. Selesai. Jadi enak. Jadi itu pengecualiannya ya. Kalau ini kita ingin bawa ke zaman kita sekarang, ingin yakni terhindar dari dia dengan memperlihatkan yang sebaliknya, maka boleh. Kalau hati kita lemah, boleh. Kalau kita bikin akun untuk membantah Syiah, enggak apa-apa. Tapi di luar itu, pakai nama asli aja. Enggak ada masalah. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kita tidak pernah tahu umur tentunya. Kalau misalnya memang postingan Anda bagus gitu ya. Meninggal Anda ratusan bahkan mungkin ribuan postingan bagus yang Anda miliki, Anda tinggalkan jejak yang baik kalau begitu. Maka pakai nama asli, enggak ada masalah. Ketika kasusnya seperti yang pertama tadi, silahkan pakai nama tidak asli. Cuman dengan akun-akun yang normal lah, biasa lah. Misalnya, apa gitu ya, Banjar titik mengaji, ya enggak apa-apa gitu-gitulah. Jangan kemudian nama-nama yang, aduh, aneh-aneh. Itu jokes lama itu. Ada akun dulu di persimpangan jalan. Siapanya? Jadi ikhwan galau di persimpangan jalan. Atau dia pengamen ya di persimpangan jalan. Menanti senja, pelangi di pelupuk mata. Bunga underscore yang terindah. Apaan? Yang punya laki. Udahlah, nama asli aja lah. Bismillah. Kecuali Anda memang takut. Nah, pian kalau ingat pertanyaan pertemuan yang lalu, bagaimana seorang Syekh Habib Tuan Guru menggunakan alasan yang sama tapi untuk menghalalkan rokok yang dia hisap. Ini namanya telimpua. Ini namanya apa ya, ulun kemarin menyebutnya keblinger ya. Kebablasan. Anda orang ternama, Anda orang terpandang, Anda menjadi panutan. Yang Anda lakukan diikuti itu orang. Alasan yang disampaikan itulah alasan yang juga dipakai orang. Jamaah sekalian rahimakumullah, ulun pun berhenti. Karena rupanya ada yang salah faham. Tidaklah ulun komen misalnya. Ulun berhak membela diri ya. Tidaklah ulun komen misalnya di akun seorang akhwat kecuali ulun tahu siapa orangnya. Kalau enggak tahu ulun enggak komen. Dan ulun ingat siapa-siapa yang pernah ulun komen. Tapi orang tidak tahu itu kan. Akhirnya ulun jadi dalil. Hadir enggak dalil? Ulun jadi dalil. Ulun jadi contoh buruk rupanya. Sebagian ikhwan komen sana sini dengan alasan Ustaz Herul itu pangjar. Nah, berarti saya salah. Berhenti saya. Padahal bisa jadi yang saya komen itu adalah yakni perempuan memang, tapi orang yang saya kenal. Teman istri kan? Istri pian kan? Tapi kenal kita bahkan sejak sebelum kajian atau sepupu ulun kan? Biasa tentunya tautanya, oh iya ya orang bisa salah faham. Berhenti saya. Karena orang tautanya memandang apa yang kita lakukan dan dijadikannya dalil. Dijadikannya rujukan. Subhanallah. Padahal tidak ada ulun komen kecuali kadang-kadang cuma emotikon doang. Tapi itulah orang salah faham. Jadi kalau Anda memang di posisi misalnya Anda menjadi dipandang orang, hati-hati sekali yakni beramal, karena orang akan mengikuti dan Anda akan menjadi dalilnya. Sama seperti yakni para ustadz yang tadi, yang penting tangan kiri enggak apa-apa. Akhirnya yang ngerokok semuanya, yang penting tangan kiri enggak apa-apa. Ini untuk memperlihatkan zahir. Batinnya enggak kayak gini. Enggak bisa loh Anda kayak gini kok. Dan Anda diikuti banyak orang. Mau pakai dalil apapun, tetap buruk dia. Tapi karena Anda orang ternama, akhirnya orang menganggapnya biasa. Ya minimal makruh lah aja. Nah, yang ini meremehkan perkara dosa. Jamaskan rahimakumullah. Langsung masuk pada contoh. Ada di halaman 172 paragraf ke 2 ya. Ada manusia yang menerapkan zuhud. Dapat? Ada manusia yang menerapkan zuhud. Wa minaz zuhadi man yasta'milu zuhda zahiran wa batinan. Lakinnahu qad 'alima annahu la budda ay yatahaddatsa bi tarkihi lid-dunya ashabuhu wa zawjatuhu fayuhawinu 'alayhi. Sebelumnya kita sebutkan, sebagian para ulama salaf zaman dahulu, mereka memperlihatkan hal yang sebaliknya untuk menutupi amal. Tapi apakah kemudian semua orang bisa yakni faham akan hal tersebut? Di sini disebutkan bahwasanya terkadang orang yang betul-betul ahli ibadah dan zuhud pun dia harus berbicara kepada keluarganya. Dia harus terangkan bahwasanya dia enggak suka cinta dunia ini. Tapi dia harus ceritakan ke temannya, kepada saudaranya, supaya orang enggak salah paham. Perhatikan, belum langsung ke terjemahannya. Ada manusia yang menerapkan zuhud lahir dan batin. Ya tampilannya mungkin sederhana, bukan lusuh ya, sederhana lah. Batinnya udah jelas, itu bahasan inti dari zuhud, amalan hati. Namun dia berbicara kepada teman-teman maupun istrinya tentang tekadnya meninggalkan dunia ini sehingga mudah baginya bersabar. Supaya dapat dukungan. Entah itu dari temannya, entah itu dari istrinya, dari anak, dia harus cerita. Kan tadi kita bahas, sekarang mereka menyembunyikan amal, bahkan mungkin melakukan sebaliknya. Untuk menjaga hati. Tapi enggak. Dia ingin mungkin support. Dari orang-orang terdekatnya, bahwasanya saya ingin menjadi orang yang ahli ibadah. Tidak cinta dunia. Disebutkan di sini. Sungguh seandainya dia berniat untuk bersikap zuhud dengan ikhlas, niscaya dia makan bersama keluarganya sebatas melenyapkan wibawa diri dan tidak perlu membicarakan zuhudnya yang sedang dijalani. Jamaskan rahimakumullah. Bisa sebenarnya orang tetap kemudian yakni menampilkan sebaliknya dari yang seharusnya dia sedang jalani, makannya makan, ketawa-ketiwi sama temannya ya iya, refreshing oke, okay, no problem. Bisa sebenarnya, tapi mungkin orang nanti akan salah faham. Seseorang kemudian menceritakan yang mungkin ini support. Agar kemudian dia lebih mudah untuk bersabar. Karena bisa jadi kemudian keluarga yang tidak sabar dengan sikapnya. Dengan sikapnya, dengan kezuhudannya. Istrinya gak setebal itu mungkin imannya. Anaknya apalagi, orang tuanya mungkin jauh daripada itu. Jadi memang kalau kita lihat di sini perkataan Imam An-Nawawi, melakukan yang dilakukan oleh salafus saleh dengan tampil biasa, menyembunyikan amal saleh yang kita miliki, itu jauh lebih aman. Kecuali kasus seperti ini. Anda tahu istri Anda, anak Anda, teman dekat Anda mungkin tidak mensupportnya gitu ya. Anda harus ceritakan. Kembali lagi kemudian kepada hatinya ya. Ini berat sebenarnya. Karena amal bisa jadi kita sudah simpan bertahun-tahun hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, hancur lebur karena menceritakannya kepada orang lain. Sering ulang-ulangi poin ini bahwasanya inti dari talbis iblis, inti dari talbis iblis merusak amal kita dengan amalan hati kita yang rusak. Karena kitanya alhamdulillah untuk melakukan kebaikan, meninggalkan keburukan tanpa mensucikan siapapun dengan level-level kita yang berbeda, itu sudah bisa. Enggak bisa lagi diganggu kemudian untuk meninggalkan sholat, lawang 5 waktu aja di masjid. Lawang kemudian yang rawatib saja dia kerjakan. Apalagi meninggalkan zakat yang sedekah aja kemudian dia jor-joran. Udah gak bisa diganggu. Ibadahnya sudah tidak bisa diganggu. Yang bisa diganggu oleh iblis, niatnya. Hatinya. Agar kemudian semua amal itu sirna. Bahkan bisa jadi kemudian sudah puluhan tahun. Ulun tahu. Ada jamaah itu sejak bertahun-tahun. Dia puasa Daud, saya tahu. Ya. Bagaimana dia bisa menjaga itu luar biasa. Karena mau tidak mau akan benturan dengan ahad, banyak undangan. Benturan dengan hari di mana mungkin temannya ngundang makan, bla bla bla. Karena membuka puasanya boleh. Tapi bertahun-tahun dia bisa menjaga. Bertahun-tahun, saya bukan katakan 1-2 bulan ya. Kenapa orang ini kok umurnya jauh di atas saya, mungkin sudah hampir 50-an misalnya, tapi lebih fresh tampilannya, lebih sehat dia. Saya cari-cari info sendiri. Tok-toknya puasa Daud. Gimana metabolisme tubuhnya enggak sehat? Sehari makan sehari enggak, sehari makan sehari enggak. Puasa paling berat bisa dia lakukan bertahun-tahun. Subhanallah. Dia mungkin kuatkan. Bisa kemudian dia rahasiakan kan. Tapi minimal kok di rumah bininya bisa, harusnya tahu, mungkin menyiapkan sahurnya. Anaknya juga demikian. Jadi terkadang orang itu bercerita karena supaya lebih mudah untuk dia dan keluarganya bersabar. Saya itu seperti ini loh. Saya mampu melakukannya. Dan itu puasa yang paling tinggi levelnya. Nabi Muhammad kenapa tidak lakukan? Karena kalau Nabi Muhammad lakukan, para sahabatnya pasti lakukan. Dan Nabi Muhammad tahu itu akan memberatkan para sahabat. Nabi Muhammad tidak puasa Daud. Kenapa? Karena kalau belum melakukannya, para sahabat mesti menganggap yang Nabi Muhammad lakukan itu seperti kewajiban. Itulah kenapa beliau ketika sholat tarawih 1, 2, 3, hari keempat beliau stop berjamaah. Oh, padahal kaum muslimin datang lebih banyak, lebih ramai. Keesokannya, kemudian beliau bersabda, saya tahu yang kalian lakukan tadi malam. Ngumpul lebih banyak lagi, saya tahu. Tidak ada yang menghalangi aku tadi malam untuk jadi imam. Enggak ada, aku sehat walafiat. Enggak ada uzur. Aku sehat. Tapi aku takut nanti salat ini akan diwajibkan. Makanya stop tarawih berjamaah kali itu. Dihidupkan kembali di zaman Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab sangat tahu bahwasanya salat ini enggak akan wajib. Kenapa? Karena sudah sempurna Islam ini, bahkan Nabi Muhammad kala itu masih hidup. Ketika Umar bin Khattab menghidupkannya kembali, salat berjamaah tarawih dengan satu imam, beliau tahu ini enggak bakal wajib. Karena syariat Islam sudah sempurna dan Nabi Muhammad kala itu masih hidup. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian sudah adzan kah? Sudah masuk satu menit lagi. Waqad kana Daud ibnu Abi Hind shoma 20 sanatan walam ya'lam bihi ahluh kana ya'khudhu githa'ahu wa yakhruju ila as-suq fa yatasaddaqu bihi fit tariq fa ahlus suq yadhunnuna annahu qad akala fil bait wa ahlul bait yadhunnuna annahu qad akala fis suq. Bagaimana? Perhatikan bagaimana seorang salafus saleh ingin menjaga amalnya. Bahkan keluarganya pun enggak tahu bisa, perhatikan. Karena ingin menjaga hati. Dan adalah Dawud ibnu Abi Hind berpuasa 20 tahun. Puasa sunnah mungkin? Dawud mungkin kita enggak tahu. Enggak mungkin dong puasa tiap hari ya. Tidak ada orang yang lebih bertakwa dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berpuasa 20 tahun, keluarganya tidak tahu. Kana ya'khudhu ghidha'ahu, dia membawa makanannya, perbekalannya. Kemudian dia keluar bekerja ke pasar. Dan kemudian makanannya ini dia sedekahkan karena dia puasa. Tapi bawa makanan dari rumah. Fa ahlu suq yadhunnuna annahu qad akala fil bait, orang pasar mengira dia makan di rumah. Oh, ini makanannya dibagikan. Oh, dia pasti sudah makan di rumah nih. Makanya yang dia bawa dia bagikan. Wa ahlul bait yadhunnuna annahu qad akala fis suq. Dan sebaliknya orang rumah mengira dia membawa bekalnya itu dimakan di pasar. 20 tahun. Dia menjaga amalnya, dia menjaga puasanya, dan keluarganya tidak tahu. Bisa sebenarnya. Cuman kita sebutkan tadi di awal bahwasanya terkadang seorang itu menyampaikannya minimal ke keluarganya harus tahu, karena inilah dia, agar kemudian masing-masing lebih mudah untuk bersabar. Wallahu a'lam bishawab. Kita azan dulu, silakan. Lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ditutup oleh beliau di sini dengan menyebutkan seperti itulah akhlak kaum salaf. Yani mereka menyembunyikan amal mereka dengan memperlihatkan hal yang sebaliknya untuk menjaga hati. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau ulun lanjutkan dengan kritik terhadap orang-orang yang zuhud mungkin sangat panjang ya, ulun pending ke pertemuan berikutnya. Masuk ke pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana mau pulang kampung, terus katanya harus jaga imun tubuh. Apakah puasa sunnah yang 10 hari ini ana batalkan atau ana lanjutkan Ustaz? Ana berangkatnya tanggal sekian. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kata Nabi Muhammad SAW, laisa minal khairi asyamu fis safar. Bukan dari kebaikan berpuasa ketika safar. Dulu kasusnya adalah bahwasanya ada seseorang sahabat pastinya, dia melanjutkan puasanya padahal terlihat sekali kondisinya sangat lemah. Lalu keluarlah sabda itu bahwasanya bukan dari perkara yang baik puasa ketika safar. Kenapa? Karena kondisi sahabatnya kala itu yang beliau lihat, bahkan sahabat-sahabat yang lain pada ngerubung kan. Kenapa? Lemah. Karena hukum asalnya orang itu ketika bepergian atau safar, dia mendapatkan rukhsah, boleh untuk tidak berpuasa. Dan yang kita bicarakannya adalah puasa wajib ya, puasa wajib. Boleh dia tidak berpuasa. Tapi nanti di hari yang lain dia menggantinya. Oke. Sekarang, safar kita di zaman sekarang, apakah semelelahkan itu? No. Dari rumah ke bandara pakai mobil misalnya, mau sendiri kek atau pakai mobil bayar kek, tapi kan ber-AC ya, nyaman. Terus di bandara di ruang tunggu ber-AC, kemudian masuk pesawat, apalagi pian kalau masuk pesawat kadang-kadang kalau masuknya awal-awal masih kelihatan tuh apanya tuh asapnya tuh saking dinginnya. Begitu masuk, wah, membeku. Tau-taunya Anda salah masuk. Ruangan freezer, salah masuk ya. Pintunya salah. Dingin, pesawat dingin. Safarnya yakni mau 9 jam kek misalnya. Apalagi hanya 1-2 jam. Di kota-kota di Indonesia itu mungkin paling jauh ya 3-4 jam doang mungkin. Apalagi cuma sini Surabaya, sini Jakarta ya 1,5-2 jam. Sini Makassar lebih jauh sedikit, atau ke Irian mungkin jauh dikit. Mampu, kenapa? Nyaman safarnya. Lalu apakah kemudian seorang tetap boleh membuka puasanya? Boleh. Tetap, karena dia musafir. Dia punya rukhsah. Tapi ketika dia mampu untuk melanjutkan puasanya, silakan. Ini perkara yang wajib. Apalagi perkara yang sunnah. Cuman sunnahnya adalah bahwasanya untuk puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, lebih tepatnya 9 hari, 1-8 menggunakan hadis yang umum bahwasanya amal paling Allah cintai itu adalah di 10 hari ini, itu datangnya setahun sekali. Kesempatannya itu cuma setahun sekali. Jadi rugi kalau tidak dilakukan. Apalagi safarnya ringan. Mungkin kalau safarnya darat mungkin lebih berat ya. Tapi kalau misalnya pakai pesawat sampai tujuan pun pakai mobil lagi sampai rumah, tidak ada berat-beratnya, santai. Tapi ingat, hukum asalnya tetap karena Anda musafir, identitasnya karena yakni identitasnya adalah yakni mendapatkan rukhsah musafir itu. Maka silahkan untuk membuka atau kemudian lanjut karena Anda memang mampu, kondisi Anda tidak semengenaskan para sahabat waktu itu yang memaksa berpuasa padahal dia kelelahan. Jadi silahkan lanjut puasa atau tidak. Wallahu a'lam bissawab. Kalau lu ngerasa sih ya lanjut aja, enggak apa-apa. Apalagi pakai pesawat, ringan. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah Nabi akan memberikan syafaat setelah orang-orang yang sudah berada di dalam neraka atau belum sama sekali masuk neraka? Ya. Syafaat itu banyak. Syafaat itu terjemahan mudahnya pertolongan. Syafaat itu dari kata bahasa Arab asyaf'u artinya genep. Asyaf'u itu artinya adalah lawan dari witir. Witir itu ganjil, berarti asyaf'u genap. Seakan-akan kata Syekh Shalih Fauzan, seorang yang tadinya sendirian, ganjil dia, ngajak orang lain, akhirnya menjadi genap. Terjemahan mudahnya, nolong. Memberikan pertolongan. Dan syafaat ini, yakni memiliki persyaratan untuk kemudian hingga bisa dilakukan. Allah pertama memberikan izin kepada yang memberikan syafaat untuk memberikan syafaat, bisa nabi, rasul, malaikat, orang saleh, terserah. Allah kasih izin dulu. Dua, Allah meridhoi kepada siapa syafaat itu diberikan oleh pemberi syafaat. Jadi bedakan tiga, yakni tiga sisi syafaat ya. Ada pengabul, ada pemberi, ada penerima. Pemberi ini bisa nabi, bisa orang soleh, bisa siapapun pemberi syafaat. Yang menerima bisa siapapun di antara orang-orang yang dia inginkan. Masyfu'lah. Ini asy-syafi', ini masyfu'lah. Yang diberikan syafaat. Pengabulnya itu Allah Subhanahu wa taala. Yang mengabulkan pemberi syafaat ini boleh memberi syafaat itu Allah. Jadi persyaratannya harus dua. Pemberi syafaat Allah izinkan untuk memberikan syafaat, pertolongan. Dua, kepada siapa dia berikan penerimanya ini juga harus Allah ridhoi, bukan ahli syirik, harus ahli tauhid sekalipun pelaku dosa besar. Nah, berkaitan dengan pertanyaan apakah syafaat Nabi Muhammad diberikan kepada orang-orang yang sudah berada di neraka atau akan masuk neraka? Ya, syafaat Nabi Muhammad itu banyak. Syafaat yang beliau istimewa dengannya, khusus untuk beliau, spesial, yang lain enggak miliki, syafaatul uzma. Yaitu syafaat yang Nabi Muhammad berikan kepada semua umat, kala semua kita nanti di padang mahsyar. Semua orang akan merujuk kepada Nabi dan Rasulnya, dan semua mereka tidak bisa berikan. Dan semuanya mengatakan, minta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad minta izin kepada Allah, dan Allah izinkan. Bentuk syafaat Nabi Muhammad, syafaatul uzma, syafaat agung itu adalah agar urusan kita dipermudah. Agar urusan kita dipermudah karena hari itu luar biasa dahsyat. padang mahsyar itu. Yang kedua, syafaat Nabi Muhammad SAW untuk penghuni surga bentuknya adalah agar disegerakan masuk surga. Syafaat yang ketiga, syafaat Nabi Muhammad juga adalah untuk orang yang berhak masuk neraka agar jangan masuk neraka. Syafaat Nabi Muhammad yang keempat, syafaat Nabi Muhammad untuk orang yang sudah masuk neraka agar dikeluarkan dari neraka. Syafaat yang kelima, syafaat Nabi Muhammad SAW untuk orang-orang yang kebaikan dan keburukannya imbang agar kebaikannya lebih diberatkan. Dan kemudian syafaat Nabi Muhammad berikutnya adalah syafaat beliau kepada orang-orang khusus, spesifik individu para sahabat yang kala itu Nabi Muhammad sebutkan namanya. Seperti 10 sahabat yang dijanjikan surga, itu syafaat. Atau seperti Ukasyah bin Mihsan, itu syafaat. Spesifik khusus. Nah, ini Nabi Muhammad yang memiliki khusus. Tapi berkaitan dengan menyelamatkan orang yang sudah masuk neraka agar keluar darinya, kaum muslimin pun bisa melakukan. Kenapa? Berdasarkan sabda Nabi Muhammad, syafa'atil malaika wa syafa'an nabiyyun wa syafa'as salihun wa lam yabqa illa arhamar rahimin. Fayaqbidu qabdatan minan nar fayukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qat. Para malaikat telah memberikan syafaat. Para nabi telah memberikan syafaat. Orang-orang saleh telah memberikan syafaat. Berarti selain nabi, malaikat juga bisa kasih. Selain nabi, orang saleh pun bisa. Mungkin Anda orangnya. Siapa itu orang saleh? Orang yang menegakkan hak Allah dan hak para hambanya. Taat kepada Allah dan Rasulnya, perintah dilakukan, larangan tinggalkan, dan hak hambanya dia tegakkan. Jadi suami yang bertanggung jawab, jadi orang tua yang bertanggung jawab. Ya. Jadi teman kemudian yang baik kepada teman yang hak manusia dia tunaikan. Orang saleh. Para malaikat telah memberikan syafaat, nabi telah memberikan syafaat, orang saleh telah memberikan syafaat, dan tidak tertinggal kecuali kasih sayang dari Allah yang Maha memberikan kasih sayang. Karena mereka semua tidak bisa selamatkan semua orang. Malaikat, para malaikat, para nabi, orang-orang saleh tidak bisa selamatkan semua orang. Kata Nabi Muhammad, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengambil satu genggaman, yaqbidu qabdatan minan nar, mengambil satu genggaman dari nerakanya, kemudian Allah mengeluarkan darinya satu kaum, berarti banyak orang. Anak kaum. Lam ya'malu khairan qattu, orang-orang ini tidak pernah melakukan kebaikan sekalipun. Tapi mereka tidak berbuat syirik. Ini kabar gembira untuk orang yang bertauhid, tapi jangan disalahartikan. Ah, pokoknya maksiat aja. Enggak apa-apa, ntar selamat juga. Neraka Allah mengerikan. Jangan pernah remehkan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini kabar gembira untuk yang bertauhid, tapi jangan disalahartikan. Ah, enggak apa-apalah bermaksiat, yang penting enggak syirik. Siapa yang jamin Anda ketika Anda bermaksiat terus kemudian Anda tidak jatuh kepada kesyirikan? Ketika kita meremehkan dosa, dosa besar kita remehkan, dosa kecil kita remehkan, naik dosa besar kita remehkan, akhirnya yang tidak disyariatkan kita lakukan, puncaknya kita menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan remehkan azab Allah dengan kemudian tidak mengapa, yang penting tidak syirik. Padahal bisa jadi karena maksiat Anda jatuh kepada kesyirikan. Karena akan digiring syaitan terus sampai kemudian kita syirik, akhirnya kita tidak selamat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Enggak ada pertanyaan. Masya Allah. Cuma menyapa ya. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Udah dapat pahala kita. Salam-salaman ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ulun kada dibolehi vaksin oleh kuitan ulun. Oleh sebab tertentu. Siap. Misalnya ulun diam-diam bevaksin tanpa sepengetahuan orang tua ulun, apa ulun berdosa? Iya. Atau ulun durhaka dua kuitan ulun karena kada mendengarkan apa jar kuitan ulun. Siap. Jamaah sekalian rahimakumullah. Vaksinasi bagian dari kita mencari jalan keselamatan. Islam itu menjaga jiwa. Makanya kalau ada satu dosa yang dengannya melenyapkan jiwa, membunuh, mesti haram. Islam menjaga akal. Makanya segala sesuatu yang bisa merusak akal, narkoba misalnya, maka jadi haram. Islam itu menjaga harta. Maka segala sesuatu yang kemudian bisa melenyapkan harta orang, mencuri, mesti haram. Islam itu menjaga nasab. Makanya segala sesuatu yang bisa merusak nasab seorang, zina, mesti haram. Islam menjaga kehormatan. Makanya segala sesuatu yang kemudian bisa membuat kehormatan orang itu hancur, ghibah, namimah, caci, maki, mesti haram. Artinya ini bagian dari syariat. Anda ingin menjaga jiwa, kita berusaha. Tadi pagi barusan ibu dari jamaah kita meninggal. Pekan yang lalu kalau gak salah ibunya juga meninggal, bahkan kena varian Delta. Tidak bisa dianggap remeh. Dan sekarang gratis. Nanti kalau sudah misalnya mandiri, satu kali suntik 800 apa 900? Tapi itu tipe yang bagus. Kalau enggak salah itu tipe yang bagus. Kalau yang Sinovac kalau enggak salah mungkin 300 nanti dapat. Tapi kalau yang bagus nanti disebutkan yang paling bagus sekarang ada Moderna. Itu bisa 900. Bayar 900. Duit dari mana? Buka donasi. Kan enggak. Bismillah. Daftarkan diri vaksin. Tugas Anda sekarang bukan diam-diam memahamkan orang tua. Kalau Sidin tetap mentok bahwasanya dengan pendapat Sidin, enggak apa-apa kemudian berbeda pendapat kan? Ya. Sampai sekarang aja Abah Ulun kalau subuh bekunut, biasa aja dong. Misalnya bersubuh di wadah Abah, Abah jadi imam, ya saya ikut kunut, biasa aja. Tapi kalau saya imam, pian juga yang menyuruh, Bah. Ya pian enggak kunut, tapi jangan diulang dong salatnya. Yuk kita saling menghormati pendapat, kan gitu. Beda masjid juga kemudian beda ketentuan. Di Imam Syafi'i gak pakai karpet, jaga jarak, semua jamaah kemudian pakai masker. Kemudian ada yani hand sanitizer disiapkan. Kita gak selamat, semua kita lakukan. Ini sebab mencari keselamatan. Tawakal itu adalah ujung dari sebuah usaha. Tapi di masjid yang lain kemudian tetap pakai karpet, tetap rapat, gak ada masalah. Saling menghormati aja. Ya, cuman Anda harus menghormati yang lain. Jangan main sesat-satin. Kita misalnya menyesatkan yang sholatnya rapat, yang ini pakai karpet atau sebaliknya. No, no, no. Kita ini udah dikit. Sudah dikit bercakut pulang. Udah biasalah. Cuman nanti kalau sudah kena, nah ini. Anda belum merasakan sih hilangnya nikmat penciuman. Nikmatnya indera perasa. Ikhwah kita ada yang mau budek kena delta ini. Mau budek, Pak. Istrinya harus berbicara dengan suara yang keras atau di telinga dia. Parah delta ini. Subhanallah. Apalagi kemudian nanti misalnya ada varian baru delta fos. Wah, itu lebih ngeri lagi. Delta fos ya. Gamer paham banget. Subhanallah. Kita cari sebab keselamatan, menghindar dari sebab keburukan, dan itu bagian dari takdir. Saling menghormati saja sudah. Enggak perlu kemudian yakni apalagi ini antara orang tua dan anak. Enggak usah sembunyi-sembunyi. Terangkan Anda ingin bervaksin dan ini bukan bagian dari kedurhakaan. Ya. Bukan bagian dari kedurhakaan. Tapi kalau Anda mengatasnamakan karena taat orang tua, saya udah enggak bisa ngomong. Kalau Anda mengatasnamakan, Ulun hanya ingin taat orang tua. Saya enggak bisa ngomong sudah. Tapi kalau Anda bisa fahamkan ke dia bagaimana seharusnya akan lebih baik. Atau ada akhwat enggak mau divaksin, Ulun dilarang suami, enggak bisa ngomong sudah. Karena ini perkara bukan perkara yang istilahnya kalau kemudian kita melanggar dosa besar enggak kayak gitu. Oh, enggak apa-apa. Tapi ingat jangan salah-salahin orang. Jangan kemudian tuduh orang ikut vaksin apa gitu ya, macam-macam tuduhannya. Orang yang enggak tawakal lah, orang yang takut lah, bla bla bla. Pas ngomong kayak gitu, lipan lewat gini, hih jalan, sok-sokan nuduh orang kemudian penakut, Anda sama kecoa enggak berani. Ya. Jemaah, takut mati itu manusiawi. Kenapa? Kita belum siap amal. Lain dengan orang takut mati karena kekayaannya banyak, itu yang tercela. Seberapa banyak amal kita memangnya? Subhanallah. Ketika kita berusaha mencari kesembuhan, masih ada kesempatan kemudian alhamdulillah masih hidup, bisa beramal. Apalagi jangan sok keras, apalagi yang masih jomblo. Anda belum mendapatkan nikmatnya menikah kan? Nah, gak usah sok keras. Terdapat akhwat nang bungas, ngitir juga. Sekalinya akhwatnya provaksin. Pian provaksin kah? Ih, pian menghendak lon ulun bevaksin kita. Ayo aja. Nah, lama juga. Akhwatnya menggetarkan ya Pak. Lain kemudian yang kada menggetarkan, ulun pervaksin ya, bodoh amat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana memanggil anak dengan sebutan yang kurang baik? Ya enggak baik dong. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, kenapa yang begini masih ditanya? Jamaah, yani kita memberikan nama anak saja, nama yang baik-baik, yang indah-indah. Karena kata Nabi Muhammad, innakum tud'auna bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Riwayat Imam Abu Dawud. Kalian nanti di hari kiamat akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama-nama orang tua kalian. Percantik, perindah, perbagus nama kalian. Enggak mesti bahasa Arab, enggak mesti. Silakan nama dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Yang penting maknanya bagus. Bahkan mungkin bermakna doa gitu ya. Apalagi pian-pian yang namanya depannya Muhammad. Aduh, top. Nama Nabi kita Muhammad SAW. Kata para ulama, kenapa nama beliau Muhammad? Karena semua perkara yang kemudian bisa dipuji itu ada pada diri Nabi Muhammad. Semua perkara yang bisa dipuji numplek di Nabi Muhammad. Anda ingin orang tua terbaik? Beliau contohnya. Ingin menjadi suami terbaik? Beliau contohnya. Ingin jadi pedagang terbaik? Beliau contohnya. Ingin menjadi pemimpin terbaik? Beliau contohnya. Ada semua sama beliau sallallahu alaihi wasallam. Wallahualam bisa. Walaupun di Indonesia selain bahasa kita asli gitu ya, yang Jawa dengan bahasa Jawanya, Banjar dengan bahasa Banjarnya, selama bagus no problem, enggak perlu diganti-ganti, enggak perlu, enggak ada masalah. Dan kita di Indonesia kalau enggak bahasa daerah sendiri ya kemudian identik dengan bahasa Arab. Apakah boleh kemudian menggunakan bahasa-bahasa atau identik dengan nama-nama dengan identitas negeri lain? Enggak ada masalah juga, asal maknanya bagus, jangan asal keren. Jangan asal keren, tapi namanya bagus. Cuman terkadang karena kita ini uruf kita, kalau enggak bahasa Indonesia ya bahasa Arab, ketika kita menggunakan nama-nama identitasnya itu negeri Eropa ke Amerika kah, kadang kurang matching. Ya. Muhalo Banjar benar lo pas berkenalan Alejandro. Kan enggak cocok ya. Enggak nyaman ya. Tapi enggak apa-apa juga. Artinya apa saya enggak tahu. Siapa nama Domi? Messi. Ah, Messi. Wallahualam bisa. Jadi enggak mesti ya. Penting percantik, perindah, bermakna bagus. Dengannya kemudian kita memanggil anak kita, jangan diputus-putus. Nama anak kita bagus Abdullah Dul. Iya. Karena kakaknya A dan L. Jadi yang ketiga ini Dul. Panggil sempurna. Wallahualam bisa. Abdullah Abdurrahman sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Ini kadang-kadang manggilnya dengan panggilan yang buruk. Nyet. Anak dikio monyet ya. Ya Allah. Jangan ya, enggak boleh. Anda akan mendidik dia menjadi seperti Anda nanti. Nanti dia punya anak, betul-betul nama anaknya ya monyet ya. Kemudian, Ustaz, mohon nasihatnya agar kita selalu ikhlas di awal hingga akhir, amin ya rabbal alamin. Semua kita juga sedang berjuang karena ini berat, ibadah yang paling berat, amal hati yang paling berat, ikhlas. Allah mencontohkannya, metaforanya di Quran itu yakni air susu, tapi sebelumnya di perut sapinya itu di, keluar di antara kotoran dan darah. Susahnya ikhlas itu, permisalan yang Allah buat itu. seperti susu yang keluar dari binatang ternak, tapi di dalam perutnya itu kan ngumpul sama kotoran dan darah. Keluar darinya minuman yang putih, bersih, murni, menyehatkan. Terkadang mereknya beruang. Iklannya naga, padahal dia susu sapi. Filosofinya saya bingung juga itu. Mie goreng, tapi masaknya direbus ya. Ustadz, mohon nasihat agar kita ikhlas selalu dari awal sampai akhir. Insya Allah amin. Semua kita berjuang ya. Kalau misalnya kita hati kita lemah ya, tadi tipsnya sembunyikan. Itu di antara cara kita belajar ikhlas, menyembunyikan amal soleh. Tapi jangan kemudian menyembunyikan amal soleh berlaku untuk muadzin. Oh, enggak berlaku untuk muadzin. Adzannya gamat benar. Padahal dia bisa melengking. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, itu yang samping rumah aja enggak dengar, apalagi saya di tetap Belayu. Kenapa antum kamat mana tadi? Anu tetanya takut teriak aja. Nah, kada kau. Enggak bisa gitu ya. Karena terkadang ketika seorang beramal dan ikhlas, tiba-tiba di akhir terbesit riya. Insya Allah sudah ditulis pahala. Ya, karena terjadinya di akhir. Ini tentunya perdebatan di kalangan para ulama. Karena riya-nya munculnya di akhir, bukan di awal atau di tengah. Insya Allah pahala untuknya sudah ditulis. Tapi ingat, jangan putus asa. Ingat nasihat yang kita baca juga di kitab ini. Untuk orang yang jarang mengatakan kejujuran, biasa bohong, tetap nasihati, katakan kebenaran, jangan putus asa. Karena kalau orang sudah terbiasa bohong, dia bohong terus. Terbiasa riya, akan riya terus. Tapi apakah kemudian putus asa? No, tetap berjuang, berusaha. Di antara caranya, menyembunyikan amalnya. Dua lagi, cepat. Wah, saya sedang menjalani ta'aruf dengan seorang ikhwan. Wah, jelas pertanyaan berarti dari seorang ikhwan ya. Ya akhwat pastinya, jeruk makan jeruk. Saya sedang menjalin ta'aruf dengan seorang ikhwan. Saat bertukar biodata, dan di sana saya ajukan pertanyaan, salah satunya mengenai ibadahnya. Ia jujur kalau ia kadang-kadang sepenuhnya dan kadang-kadang tidak. Mohon pencerahannya. Kalau lanjut bagaimana dan kalau tidak bagaimana menyatakannya. Ia jujur kalau ia kadang-kadang sepenuhnya, kadang-kadang tidak. Maksudnya apa ya? Tapi sebelumnya ada bahasan, Mbak, kalau nanya itu sebelum Anda kirim ke saya, Anda fahami dulu. Ketik, Anda baca, Anda faham, insya Allah saya faham. Tapi kalau Anda tik, langsung kirim, biasanya salah nih. Kadang-kadang sudah tidak pakai tanda baca, ulun pakai U doang, pian pakai P doang, umma kolernya ya Allah. WhatsApp ini gratis, bukan SMS. Ustadz, U pengen nanya P, apa ini? Apa nukti, antum lagi apa nih? Ini apa ini, singkatannya itu singkat banget, U doang, U itu ulun tataya ya, U P ini bang pian ya, umma ya. Nanti lama-kelamaan orang akan chatting, semua kata itu ada pakai singkatan. Ya Allah. Aduh, ulun kan kalau ditanya sudah harus memikirkan bagaimana menjawab. Ini memikirkan pusingnya pertanyaan. Tapi kalau dilihat dari konteksnya adalah tentang ibadahnya kan. Iya. Ya ini ulun ajukan pertanyaan salah satunya mengenai ibadahnya. Mungkin paling zahir mungkin sholat ya. Tapi ia jujur kalau iya kadang-kadang sepenuhnya dan kadang-kadang tidak. Mungkin ya. Kita asumsinya ke sholatnya ya. Mungkin kadang-kadang berjamaah, kadang-kadang tidak. Masih mending itu. Tapi kalau kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak. Nah ini bahaya. Enggak bisa. Laki-laki itu paling mudah melihat zahirnya laki-laki itu baik dari agamanya, sholatnya. Enggak ada yang lain yang bisa dilihat dari laki-laki. Karena semuanya bisa disembunyikan atau tersembunyi. Yang zahir dari laki-laki ini, yang menunjukkan akan baiknya agamanya, ya sholatnya yang kelihatan. Cuma dari sisi itu kita bisa lihat. Anda sebagai akhwat misalnya, punya kakak laki-laki atau ayah atau paman, cuma dari sisi itu Anda bisa cek, ini yang naksir ponakan saya, 5 waktu di masjid nih. Ini yang naksir anak saya, 5 waktu di masjid nih. Ini yang naksir adik saya, 5 waktu di masjid nih. Masya Allah, antum 5 waktu di masjid ya? Iya, anak marbot. Marbot, enggak, maksudnya dia bukan memang yang orang kerja di masjid. Cuman dari sisi itu kita bisa lihat. Makanya sabda Nabi Muhammad pun fokusnya kan di situ. Idza ra'aita ar-rajula yata'ahadul masjid fashhadu bi annahu min ahli iman. Jika kamu melihat ada laki-laki mondar-mandir bolak-balik masjid. Maksudnya ibadahnya di masjid. Lima waktu di masjid. Persaksikanlah bahwasanya dia ahli iman. Karena yang bisa melakukannya hanya laki-laki sejati. Acting itu satu minggu, dua minggu capek. Acting. Supaya kemudian calon mertua melihat. Calon kakek ipar melihat. Acting. Lima waktu di masjid, dua minggu Anda capek. Karena Anda acting. Apalagi belum lagi kemudian ketika acting, cut, sholatnya salah. Acting itu capek. Ya. Akan berhenti nanti. Dan akan ketahuan aslinya. Ini berat. Makanya ketika pandemik, iman itu turun luar biasa. Kenapa? Sholatnya di rumah. Sangat ringan. Adzan berkumandang, ambil air wudhu, ding. Nah, yuk. Gampang. Gampang sekali. Kita mulai wudhu, kita kemudian seru ke anak istri, siap semuanya. Gampang sekali. Ke masjid ini yang berat. Kalau untuk jomblo, di rumah pun berat. Karena kerdenang diseru. Ding. Ah, adinya kerdenang. Sorangan. Kerdenang diseru ya. Oke, ya paham-paham lah. Sadang dah. Karena kalau misalnya habis ini ada virus lebih dahsyat, ya ini lebih serem lagi. Karena PPKM-nya kada nikah-nikah. Karena imbah delta apakah pulang. Karena. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya dia jujur seperti itu, Anda harus pertimbangkan. Karena agama itu baik terlihat dari sholatnya. Kalau Anda kemudian ingin memberinya kesempatan, silahkan. Hingga kemudian dia melakukannya lillahi ta'ala. Bukan karena acting. Karena kalau karena acting, dia mendapatkan Anda, dia akan kembali ke masa lalunya. Dia akan kembali kepada aslinya. Kenapa? Andanya sudah dia dapatkan. Dan laki-laki punya power. Apa gerang ikan menjara? Saya kandak gue, sembayang kah? Kada kah? Apalagi Anda sudah hamil. Waduh. Berkali-kali lipat Anda memikir untuk kemudian mengajukan, ya ini gugat cerai. Kenapa? Anda sudah hamil. Jadi dari pertama, selektif gak apa-apa. Wallahualam bishawab. Dan gak bisa pakai janji-janji. Karena dia menikah, insya Allah aku rajin. Kada kawa. Karena dia menikah, aku berhenti ngerokok. Kada kawa. Karena menikah dini aku berhenti nge-game. Kada kawa. Dari awal. Kita jago ngobrol janji, mbak. Hei mbak, kita ini laki-laki, oh soal janji jago. Jangan main-main sama kami. Tapi kalau Anda sudah kami dapatkan, asli kami akan keluar. Ya. Tat kadak itu bertahan. Ya tentu tidak semua laki-laki seperti itu. Kan tidak semua laki-laki. Ada yang betul-betul soleh pasti banyak lah. Terakhir, semoga kalau sudah ada nada seperti itu, Supian langsung ketawa dia. Dia Bang Haji apal semua dia, Maggie Z apal semua dia. Menunjukkan akan umurnya tua ya, karena penyanyi tua yang dia bisa ya. Bukan cuma yang laki-laki itu ya Bang Haji, Maggie Z. Aduh, yang perempuan apal dia. Enggak, Sufyan, itu masa lalu ya. Sekarang sudah lupa ya, sudah lupa. Kadang-kadang diingatkan oleh pengamen ya, itu bikin repot. Kita sudah tinggalkan, ngedownload aja udah enggak gitu ya. Dulu beli kaset, enggak udah enggak. Tapi begitu makan, cereng. Waduh. Maka suaranya bagus, kemudian lagunya 90-an. Waduh, ini mie ayam kok enak banget ya. Aduh, ya Allah. Itu yang terkadang enggak bisa kita tinggalkan ya. Lalu jangan nak membari. Menjulungi. Mas, bintang kehidupan aja. No, request bintang kehidupan. Lagu siapa itu? Oh, antum tahu berarti antum tua sih. Semoga pian dan mendapatkan. Coba bagaimana kalimatnya nih? Aduh, siapa nih? Kan bisa kita cek laki-laki apa perempuan nih? Oh laki-laki, iya, gak apa-apa. Biasanya yang salah-salah ketik ini perempuan ya. Semoga pian dan mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah. Iya, jadi semoganya ini apa nih? Barakallahu fikum. Ustaz betakun tentang hadis, kalau ulun kada salah, tentang anak kecil yang tidak baik keluar rumah selepas maghrib. Misal anak ulun bawa bepergian ke rumah kainya naik mobil, apa itu termasuk maksud dari hadis Nabi Muhammad SAW? Wallahu alam bisawab, itu hadisnya sahih ya. Ya, karena syaitan keluar ketika matahari tenggelam. Makanya kemudian nasihat orang-orang dahulu itu ada landasannya sebenarnya. Cuman yakni turun temurun jadi seperti quote legenda, padahal bisa jadi ada rujukannya. Iya. Mereka keluar ketika yakni malam bermula. Kenapa kemudian anak-anak Nabi Muhammad bukan cuma nyuruh anak-anak kemudian jangan keluar? Kunci pintu pakai zikir, kunci lelongkang pakai zikir. Tahu lelongkang, Pak? Jendela, Pak. Lelongkang. Bahasa hulu sungai. Kemudian yakni tempat minuman juga kita tutup, misalnya kita punya bejana di rumah, semuanya ditutup dengan zikir. Supaya mereka enggak bisa masuk, makan makanan kita, minum minuman kita, bla bla bla. Ada hadisnya. Untuk menjaga kita dari gangguan jin syaitan. Kenapa anak kecil? Karena mereka perisainya mungkin lemah. Apalagi anak kecil, apalagi kemudian belum bisa Anda ajarkan padanya zikir, kalau bukan kita orang tua yang memberikan perisainya, bagaimana? Tidak sedikit kan kemudian anak-anak yang diganggu. Ya. Kalau Anda kemudian pengen ke rumah orang tua Anda, mungkin startnya jangan setelah maghrib ya. Maghrib selesai, peparak isya baru turun. Spesifik timingnya itu. Atau perginya sore. Jadi maghribnya mungkin sudah di rumah orang tua, di rumah mertua. Jangan pas imbah isya, imbah maghrib turunan. No, no, no. Maghrib ya salat dulu. Habis itu baru kemudian jalannya. Wallahu a'lam bisa. Ini yang bisa saya sampaikan jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Salamun khilaful mu'amal. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita anugerah hati yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari riya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.